Hewan, burung, dan kelelawar. Dalam hutan yang lebat, tinggallah hewan-hewan di bawah pepohonan. Sementara burung-burung tinggal di atas pepohonan. Kalian tentu mengetahui perbedaan antara burung dan hewan biasa, bukan? Ya, anak-anak. Ada juga kelelawar yang tinggal di atas pohon. Sebelumnya mereka semua tinggal bersama-sama dengan rukun dan tidak pernah bertengkar. Tapi suatu hari, mereka mulai menyadari bahwa mereka tinggal di bagian berbeda dalam hutan tersebut. Burung dan hewan mulai bertengkar satu sama lain. Hewan dengan ekor dan tanduknya berkata, "Kami adalah yang terbaik." Burung pun mengepakkan sayap mereka dan berkata, "Bukan, kamilah yang terbaik." Mulailah peperangan itu. Ketika seseorang merasa sakit hati, hal itu bisa berujung pada pertengkaran, perkelahian, bahkan pertumpahan darah. Kisah yang sama akan terjadi pula di sini. Perang berbahaya pecah antara dua kelompok itu. Keributan dan perkelahian pun terjadi. Sementara perang terjadi, kelelawar tetap diam dan hanya menyaksikan keributan yang terjadi. Dia tidak bergabung dengan kelompok burung maupun kelompok hewan. Dia hanya terbang dari pohon ke pohon, sehingga membuat burung-burung kesal padanya. "Apa-apaan kau ini? Bukannya bergabung, kau malah tidak peduli. Kau hanya melihat dan tidak ikut berperang. Ini adalah perang besar yang sangat penting. Ini masalah hidup dan mati. Hewan-hewan itu menghabisi kita dan kau hanya terbang ke sana kemari seperti kelelawar bodoh. Ayolah, bergabung dengan kami. Serang hewan-hewan itu." Pemimpin pasukan burung dengan marah memerintah si kelelawar. Tapi kelelawar menjawab, "Bukankah aku hewan bodoh? Bagaimana aku bisa menyerang mereka? Jika penglihatanmu bagus, lihatlah wajahku. Apa aku punya paruh? Apa kau pernah melihat burung tanpa paruh? Kau yang bodoh. Aku ini golongan hewan." Kelelawar berkata demikian dan tetap diam di sana. Burung-burung pun kesal dan meninggalkan si kelelawar. Tapi tidak lama kemudian, kapten kelompok hewan tiba di sana dan berkata, "Wow, kau anggota kami. Ayo, bantu kami serang burung-burung payah itu. Ayolah, kita habisi mereka." Lalu kelelawar itu menjawab, "Aduh kapten, kau ini konyol. Apa kau pikir aku ini anggota kelompok hewan? Coba lihat buluku. Apa kau pernah melihat hewan dengan bulu seperti ini? Aku ini burung. Bagaimana aku bisa berperang melawan mereka? Pergilah dari sini." Para hewan pun marah dan meninggalkan si kelelawar itu juga. Peperangan terus berlanjut dan mereka tidak bisa melakukan hal yang lain. Mereka tidak bisa melakukan apapun karena mereka kelelahan. Mereka bisa tewas kalau terus begini. Akhirnya para burung dan hewan bersama-sama berusaha mencari jalan keluar. Lalu mereka memutuskan bahwa burung akan hidup di atas pohon, sedangkan para hewan hidup di bawah pohon. Segera setelah itu, burung-burung pun terbang dan hinggap di pepohonan. Mereka melihat si kelelawar dan berkata kepadanya, "Hei, kau kan golongan hewan. Ayo turun dan tinggal dengan golongan hewan. Pergilah." Kelelawar malang itu ketakutan. Dia pun turun dan tinggal di dekat golongan hewan. Namun kapten dari hewan itu meneriakinya, "Hei, kau kan burung. Jadi sebaiknya kau pergi dari sini atau kami akan memakanmu." Sekarang si kelelawar benar-benar mendapat masalah. Dia tidak bisa tinggal di pepohonan maupun di daratan. Tidak ada satupun yang mau menolongnya. Dan dia tidak punya tempat tinggal. Sejak itu dan sampai sekarang, kelelawar pun terpaksa hidup dalam gua yang gelap.